إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katira wa nisa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga dengannya kita bisa menyempurnakan bulan suci Ramadan dan bisa menegakkannya dengan mengisi sebagian waktu-waktu kita di bulan tersebut untuk ketaatan, ibadah, amalan saleh yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diterima amalan ibadahnya. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita tidak bisa terlepas dari rahmat Allah, nikmat, karunia dan taufiknya, di mana merupakan di antara sifat orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, beramal, dan bersungguh-sungguh pula untuk menyempurnakan amalannya. Di sisi yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang takut dan khawatir manakala amalan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Dan mereka orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam kondisi hati mereka dipenuhi rasa takut, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Mereka adalah orang dan mereka orang yang terdepan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kondisi terhadap amalan ibadah mereka, kondisi keadaan orang yang beriman ketika mereka telah selesai dari mengamalkan amalan ibadah mereka. Mereka mengumpulkan antara perbuatan kebaikan dan rasa takut, berbeda dengan kondisi seorang munafik yang mengumpulkan perbuatan kejelekan dengan rasa aman. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah wa innal munafiq jama'a isa'ah wa amna." Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman itu mengumpulkan antara berbuat kebaikan dengan rasa takut, sedangkan orang munafik mengumpulkan perbuatan kejelekan dengan rasa aman. Maka mereka, orang-orang yang beriman itu, mereka lebih memperhatikan, memikirkan, mementingkan terkait diterima dan tidaknya amal ibadah mereka dibandingkan amalan itu sendiri. Karena mereka memahami, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima amalan ibadah dari hamba-hamba yang bertakwa, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan ibadah dari hamba-hamba yang bertakwa. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, la an astayqina anallaha tabaraka wa taala taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya ma fiha. Sungguh aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima dariku suatu amalan salat satu saja jauh lebih aku cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Meskipun bulan suci Ramadan telah kita lewati, telah selesai, maka bukan berarti selesai pula amalan ibadah yang seorang muslim itu kerjakan di bulan tersebut. Karena sesungguhnya umur orang yang beriman semuanya adalah merupakan ketaatan. Kehidupan orang yang beriman semuanya itu adalah merupakan ibadah. Karena itulah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orang yang beriman tidaklah mereka akan berhenti dari beribadah, dari beramal kecuali sampai ajal datang menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang yang namanya kematian. Maka sungguh suatu keberuntungan, suatu kenikmatan tatkala seorang hamba tersebut diberikan kekokohan, diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, di atas agama, di atas hidayah. Karena ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar. Ini merupakan karomah yang paling agung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Mengingat Allah Maha mengetahui, Maha melihat terhadap apa yang mereka yang kalian lakukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau mengatakan, "A'zamul karamah luzumul istiqomah." Karamah yang paling agung, yang paling besar tetapnya istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Nikmat hidayah seorang bisa meluk agama Islam. Nikmat hidayah seorang bisa mengenal sunnah, berpegang teguh dengannya, berjalan di atasnya adalah merupakan dua kenikmatan yang sangat berharga. Kedua kenikmatan yang sangat besar. Yang apabila seorang itu mendapatkan kedua kenikmatan ini, maka kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Tapi ketika seorang terhalang, tercegah untuk mendapatkan dua kenikmatan ini, maka kesengsaraan, kerugian yang akan dia dapatkan. Abu Aliyah, Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi, salah seorang tabi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, yang kurang lebih makna perkataan beliau, faqad an'amallahu alayya ni'mataini, la adri ayatahuma afdol, an hadani lil islam, thumma lam yaj'alni haruriya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui dari dua kenikmatan tersebut mana yang paling utama, mana yang paling afdol, mana yang paling agung, yaitu ketika Allah memberikan hidayah kepadaku untuk bisa meluk Islam kemudian tidak menjadikan diriku sebagai seorang haruri, aluh bid'ah. Allah menjadikan diriku seorang ahlu sunnah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan dua kenikmatan yang sangat agung. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, boleh jadi bisa dikatakan bahwasanya dua kenikmatan ini ataukah kenikmatan ini sesuatu yang teranggap yang paling rentan untuk bisa hilang dari seseorang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya hati-hati bani Adam, manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati hamba tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki. Apalagi ketika dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang kita ketahui dari hari demi hari semakin menyebar, semakin banyak, semakin bertumbuh dan semakin besar. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu fitnah-fitnah syubhat, kerancuan agama, atau kasih fitnah-fitnah syahwat, baik berita harta, tahta, wanita yang menjadikan seorang itu bisa cepat berubah. Yang tadinya di pagi hari dalam kondisi beriman, sore hari sudah dalam kondisi kufur. Yang tadinya di sore hari dalam kondisi beriman, pagi hari sudah berubah menjadi seorang yang kufur. Menggambarkan betapa rentannya nikmat ini untuk cepat hilang. Apalagi ketika dihadapkan dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang semakin hari semakin menyebar, semakin banyak bertumbuh dan semakin besar. Yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti potongan-potongan malam yang semakin larut, semakin gelap gulita, menunjukkan semakin besar dan dahsyatnya fitnah tersebut. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui, kita memahami betapa butuhnya seorang muslim di setiap harinya untuk mereka tahu memahami sebab-sebab yang akan menjadikan kokoh istiqomahnya seorang di atas hidayah, di atas agama, di atas sunnah. Berpegang teguh dengan sebab-sebab tersebut yang akan menjadikan sebab kebahagiaan merupakan perkara yang terdepan yang harus diperhatikan. Terlebih di zaman-zaman yang semakin menyebar fitnah-fitnah. Semakin banyak dan semakin besar. Di saat kondisi sunnah itu semakin asing di tengah-tengah para pemeluknya. Di saat semakin sedikit orang yang menolongnya. Maka di antara sebab-sebab yang akan bisa membantu seorang itu istiqomah di atas hidayah, di atas agama, di atas sunnah. Yang pertama, yaitu al-ikhlas. Berusaha senantiasa mengikhlaskan terhadap seluruh perkara agamanya. Karena sungguhnya ikhlas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah merupakan asas, merupakan rukun untuk diterima amal ibadah seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keikhlasan ini akan membantu seorang itu istiqamah di atas agamanya, karena dengannya dia akan mendapatkan perlindungan dari makar dan tipu daya setan. Dengan keikhlasan maka seorang itu akan terjaga dari ketergelinciran, akan terjaga dari dosa-dosa dan kemaksiatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi, menyebutkan tentang sumpahnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhyinnahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh aku akan menjadikan indah kejelekan-kejelekan untuk mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsa. Inna min ibadin mukhlasi. Demikianlah kami palingkan Yusuf alaihissalam dari kejelekan, dari keburukan dan perbuatan fahsya keji. Sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri. Kemudian perkara yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang diambil dari pemahaman salaful ummah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan, fahamkan dia terhadap agamanya. Pemahaman agama seorang akan mewariskan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang takut itu mereka adalah dari kalangan para ulama. Rasa khasyah inilah merupakan sebab terbesar seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka orang yang takut untuk berjumpa menghadap Rabb-nya, baginya dua surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya, senantiasa seorang muslim menghadapkan dirinya kepada Al-Qur'an Karim. Hifdzan, tilawatan, wa tadabburan wa amalan. Untuk senantiasa menghafal, berusaha menghafalnya, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Karena Al-Quran Karim adalah merupakan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sangat kokoh. Al-Quran adalah merupakan jalan Allah yang lurus. Siapa yang berpegang teguh dengannya, Allah akan menjaganya. Siapa yang berpaling darinya, maka dia akan menyimpang dan akan sesat. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menjelaskan tujuan hikmah menurunkan Al-Quran Karim secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala allazi nakafaru laula nuzzil 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah." Mereka orang-orang kafir mengatakan, "Kenapa Al-Qur'an Karim tidak diturunkan kepadanya secara keseluruhan sekaligus?" Kadzalika linutsabbita bi fu'adak warattalnau tartila. Demikianlah kami hendak mengokohkan dirimu dengannya, mengokohkan hatimu dengannya. Di mana Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, membacakannya dengan perlahan-lahan, dengan teliti, benar, dan secara berangsur-angsur. Maka dengan menghadapkan diri seorang muslim kepada Al-Quran Karim, berusaha menghafalnya, membacanya, mentadaburnya, dan mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, senantiasa untuk memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asadda tadbita." Sekiranya mereka itu mengerjakan, melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka yang demikian jauh lebih baik untuk mereka dan jauh lebih mengokohkan, menguatkan keimanan mereka. Hadits qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil hadbi." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku akan umumkan peperangan pada orang tersebut. Naam. Dan tidaklah seorang hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai dibandingkan hamba tersebut melakukan terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan. Dan senantiasa, "Naam, hambaku mendekatkan diriku dengan amalan-amalan sunnah." Memperbanyak amal ketaatan di samping amal yang wajib dengan amalan-amalan sunnah, "hatta uhibbu," sehingga aku mencintainya. Maka tatkala Allah mencintai hamba tersebut, maka Allah akan senantiasa membimbing pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya menuju kepada perkara-perkara di ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba itu meminta, "Wala in sa'alani la'utiyanna," ketika dia meminta maka aku akan memberikannya, dan ketika minta perlindungan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungan padanya. Memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentadaburi kisah-kisah mereka, para anbiya, para rasul, untuk mengambil ibrah pelajaran dalam rangka untuk mencontoh, mengikuti dan meneladani mereka. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika amba'ir bil amba'ir rusul manutsabbita bihi fu'adak waja'aka." Naam, waja'aka fi hadzal haqq wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semuanya kami telah menceritakan kepadamu terkait berita-berita mereka para rasul, agar supaya kami mengokohkan dengannya hatimu. Dan sungguh telah datang kepadamu padanya itu benaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suhbatus salihin wa mujalasi an'in. Bergaul dengan orang-orang saleh, bermajlis dengan orang-orang yang berilmu. Karena sungguhnya bergaul, bermajlis dengan mereka itu akan menghidupkan hati, akan memotivasi seorang hamba untuk bersemangat beramal, beribadah. Ketika seorang itu lemah untuk melakukan ketaatan, maka mereka ini akan menguatkannya. Ketika seorang itu tergelincir, terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, maka akan ditegur, akan dinasihati, akan diperingatkan. Maka perhatikanlah kisah tentang seorang yang bunuh 99 nyawa, 99 manusia, jiwa. Apa yang dinasihatkan kepadanya? "Pergilah engkau ke daerah ini dan itu, karena di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'buduhum ma'ahum." Maka beribadahlah engkau bersamanya. "Dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu negeri yang jelek." Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran. Kejujuran di sini dalam segala urusan agamanya, merupakan termasuk peranan yang sangat besar, sangat penting untuk memberikan akar pengaruh kokoh istiqomahnya seorang di atas hidayah, di atas agama, di atas sunnah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan kepada umatnya, alaikum bisidq, wajib kalian, hendaklah kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sunnah kejujuran itu akan membimbingkan, menuntunkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntunkan, menunjukkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduk wa yataharrab bihi hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan senantiasa orang itu jujur dan menetapi kejujuran tersebut hingga seorang itu tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kedustaan, maka ini adalah merupakan pula sebaliknya sesuatu yang sangat berbahaya untuk memberikan dampak lurus istiqomahnya seorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa iyyak wal kadzib, hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu akan menuntunkan, menunjukkan kepada kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran, kejelekan tersebut, keburukan tersebut akan menuntunkan kepada neraka. Wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharrabihi, dan senantiasa seorang itu berdusta dan dia menetapi kedustaan tersebut sehingga tercatat, tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Dan yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sebab yang akan membantu istiqomahnya seorang di atas hidayah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya nikmat, karunia, taufik, hidayah itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, keistiqomahan, sebagaimana Allah tuntunkan, Allah bimbingkan kepada hambanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan demikian pula banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah setiap muslim dari meninggalkan ketaatan ibadah, meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan masjid setelah berlalu bulan suci Ramadan, yang kemudian menjadikan seorang itu kembali yang tadinya dari petunjuk kepada kesesatan, yang tadinya dari ketaatan kepada kemaksiatan, yang tadinya dari keimanan kepada kekufuran, waliyadu billah. Karena sesungguhnya al-a'malu bil khawatin, amalan tergantung penutupnya. Jangan seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tatukallatin naqatut ghuslaha min ba'di quwwatin angkatha. Janganlah kalian seperti wanita yang sudah capek lelah menenun benang sehingga kokoh, kemudian dia melepaskannya kembali sehingga bercerai-berai benang tersebut, sia-sia apa yang sudah dia bangun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini pula tidak lupa kita menasihatkan kepada para ummahat, kepada akhwat, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang Allah wajibkan. Hendaklah kalian yang sudah berkeluarga berbuat baik kepada suaminya. Hendaklah kalian yang diberikan amanah keturunan anak untuk memberikan tarbiyah Islamiyah yang bermanfaat padanya. Dan hendaklah wahai ummahat, akhwat, untuk senantiasa menjaga, memelihara kehormatan suaminya, harta suaminya, rumah suaminya, dan perhatikan, jaga, pelihara hak-hak suaminya terkait kedua orang tuanya. Demikian pula kerabat-kerabat suaminya, demikian pula tamu-tamunya, tetangganya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan, mengkhabarkan, mensabdakan kepada para wanita, idza salatil mar'atu khamsaha, ketika seorang wanita itu telah mengerjakan salat lima waktunya, wa shamat sahra, dan mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, wa hafidat farjah, dan dia menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita tersebut, yang demikian kondisi keadaannya, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu mana saja engkau inginkan. Demikian pula bagi para suami, untuk juga senantiasa perhatian bersikap baik, lembut, lunak kepada istri-istrinya, memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anaknya, karena mereka adalah menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita yang selama ini kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya kita ini semuanya merupakan penuh kebaikan, keamanan dan penuh dengan keimanan. Nas'alullah taala an yataqabbala minna wa minkum shaliha a'malina wa an yaj'alana a'yadana kullaha a'yada khairin wa amanin wa imanin. Wa nas'alullah taala an yahwadu biladana wa ulata umurina wa an yurzuqhum bitanatan shalihah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.